بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita kemarin membacakan dari nukilan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah ta'ala dalam taklik beliau untuk syarah kitab Tauhid, yaitu Fathul Majid. Dalam halaman ini kita membawakan dari nukilan beliau dari kalamnya Abdul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, mundur sedikit. Jangan ganggu ini. Qala Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah ta'ala, qala lallama Abdul Qayyim rahimahullah ta'ala, as-sani, yang kedua dari empat sifat yang Allah sifatkan dengan empat sifat tersebut untuk khalilnya Khalilullah Ibrahim alaihissalam, untuk Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Kemarin yang ada di situ empat sifat, ya. Empat berapa? Empat. Qalu asani, qalu qanitan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Pertama ummah, kedua qanit, ketiga hanif, keempat walam yakun minal musyrikin. Qanitan, qala Ibnu Mas'ud, wal qanit al-muti. Makna al-qanit adalah al-muti yang mentaati, yang tunduk, yang nurut. Wal kunutu yufassaru bi asya'a kulluha tarju ila mara ila dawami ta'ah. Iya. Itu ya. Naam. Wal kunut ditafsirkan dengan beberapa penafsiran, seluruhnya kembali kepada kelanggengan, kesenantiasaan ketaatan. Juga bisa di tafsirkan dengan ad-doa, bisa juga diungkapkan dengan ad-doa, yaitu kunut. Al-kunut bisa diungkapkan dengan apa? Doa. Batu telaku alat doa. Lafdhatul kunut bisa diungkapkan bimakna doa. Kamu sana aja kamu duduk. Itu makna kunut. Jadi kunut itu bukan sekedar doa setelah rukuk dalam sholat subuh. Bukan cuma itu saja yang dikatakan kunut, atau doa dalam apa? Sholat witir. atau semisalnya. Bahkan seluruh penafsiran dari makna al-qunut kembalinya kepada dawamu ta'ah, kesenantiasaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu di antara sifat yang ada pada Ibrahim alaihissalam yang beliau Allah puji dengan beberapa sifat ini, di antaranya adalah qunut. Asalis yang ketiga dari sifat yang ada pada Khalilullah Ibrahim, qaulu hanifah. Hanifah wal hanifu al muqbilu ala Allah. Al hanif al muqbil ala Allah. Minal iqbal, maknanya menghadap. Menuju kepada Allah Ta'ala dan menghadap. Wajal jamu min hadzal ma'na mailuhu amma siwahu, atau mailahu amma siwahu. Dan tuntutan dari makna al-muqbil tadi, mailuhu amma siwahu, condongnya beliau dari apa saja selain Allah Ta'ala. Artinya condong meninggalkan apa saja selain Allah Ta'ala. Mailuhu amma siwahu. Jadi perkara-perkara yang sifatnya itu mubah pun dilaksanakan untuk kepentingan agamanya. Bukan murni perkara mubah. Mengatakan amailuhu amma siwahu, condongnya dari apa yang selain Allah. Maknanya cukup menghadapkan dirinya kepada Allah Ta'ala, makna hanif. Ini sifat ketiga pada Ibrahim alaihissalam. Falmailu lazimu hadal ma'na. Falmailu lazimu ma'na al-hanif. Telah kita sebutkan berkali-kali. Dan ini jangan lupa. Diingat. Ada tiga dilalah dalam lafad. Dilalatul mutawabakoh. Wa dilalatul apa? At-tadammun wa dilalatul iltizam. Indal mutakalimin. Al-Fat itu memiliki dilalah. Kekuatan dilalahnya yaitu pertama yang paling terkuat dilalatul mutawabakoh. Peringkat kedua dilalatul tadamun. Ketiga dilalatul iltizam. Mau dikatakan falmail, kecondongan dari makna hanif itu adalah lazimu makna hanif. Bukan mauduknya, bukan penggunaan hukum asal lafad hanif adalah mail. La annahu maudu'uhu logotan. Al-hanif bimakna mail. Hanif bimakna condong. Itu bukan asli penggunaan lafad mail tadi. Tapi itu adalah tuntutan makna lazim. Dikatakan dilalatul iltizam. Apa makna dilalatul iltizam? Dilalatul lafdi ala kharisima wudi'alahu. Dilalatul lafzi ala khariji ma wudi'alahu. Penunjukan suatu lafad atas di luar penggunaan lafad tersebut. Yang dicontohkan oleh sebagian ahli ta'rif adalah seperti dilalatul lafad, apa dilalatul hewan ala? Ala apa? Dilalatul insan alal alad dhahik. Al insanu wad dhahik. Al insanu wad dhahik. Orang bilang al insan adalah yang bisa ketawa. Apa itu insan? Yang bisa ketawa. Nah, ketawa ini bukan makna insan secara mutabaqah. Bukan makna insan secara tadamun, tapi min lawazimul insan bi anna lahu dhahika. Di antara apa yang keharusan pada insan adalah bisa memiliki sifat ketawa. Dhahiku Laisa mana insan wala juz'ahu. Ketawa bukan makna insan, bukan bagian daripada insan, tapi min lawazim insan ad-dahiku. Termasuk tuntutan bagi seorang insan adalah dia memiliki sifat ketawa. Itu sebagian contoh yang dibawakan oleh ahli definisi tentang dilalatul lafat yang tadi disebutkan ada tiga. Tiga dilalah. Dilalatul mutawabakoh, dilalatul tadamun, dilalatul iltizam. Dilalatul mutawabakoh contohnya al-insanu wa apa insan? Al-insanu wa hewanun natik. Al-insan dia adalah hewan yang berakal. Ini dilalatul apa? Mutawabakoh. Dilalatul tadamun al-insanu wa dahik apa wa? Wa hewan atau wa natik. Al-insanu wal hewan. Ya, insan adalah hewan. Atau dia adalah yang berakal. Itu namanya dilalatu tadammun. Kalau al-insanu wa dahik. Ini dilalatu iltizam. Karena dahik karena ketawa bukan dari mana insan. Bukan dari bagian insan. Tapi min lawazimil insan. Termasuk keharusan sifat keinsanan adalah dia bisa ketawa. Nah, demikian juga di sini. Al-hanif secara penggunaan bukan maknanya mail, tapi tuntutan dari makna hanif adalah dia condong dari syirik menuju tauhid. Maka dikatakan la annau maudu'u lughatan lakin lazimu makna al-hanif adalah mail. Nah, keharusan makna hanif adalah condong. Jadi dilalatul iltizam bukan penggunaan hukum asalnya. Apa mana maudhu? Penggunaan. Istimal. Lawan daripada maudhu apa? Muhmal. Tidak dipakai. Lawan maudhu adalah muhmal. Kalau antum belajar dalam kutub nada akan antum jumpai kalimat itu. Istilah tadi. Mana maudhu adalah? Mustakmal. Selain maudhu maknanya muhmal. Sifat ketiga, sifat keempat bagi Ibrahim alaihi salam, qauluhu syakiran li an'umi. Nah. Syakiran li an'umi. Bukan syakiran li an'umi itu apa? Wasyukru li ni'ami mabni ala salasat arkan. Syakir beliau adalah bersyukur untuk nikmat-nikmatnya, bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah taala. Dan syukur untuk nikmat dibangun di atas tiga rukun. Perhatikan. Tiga rukun. Kita harus mengetahui makna rukun. Rukun adalah dakhlun bima yati syai. Rukun itu adalah perkara yang masuk dalam ndatnya sesuatu. Seperti rukun sholat, diantaranya apa? Al-Fatihah. Diantaranya berdiri menghadap Ka'bah, itu namanya rukun sholat. Mahfum, dalam sholat rukun diantaranya apa? Bacaan Al-Fatihah. Rukuk, sujud. Qiyam. Itu adalah rukun. Ya kan? Istiqbalul Ka'bah masuk rukun. Nah, kalau kita katakan di sini bahwasanya syukur dibangun di atas tiga rukun, berarti harus terpenuhi. Tanpa satu di antara tiga rukun, tanpa tiga rukun ini, maka syukur tadi tidak menjadi namanya syukur. Pertama, al-iqraru bin ni'mah. Iqrar bin ni'mah. Mengakui bahwasanya adalah nikmat. Mengikrarkan. Wa idhafatuha ilal mun'im biha. Dan diidhafakan, disandarkan nikmat tersebut kepada yang memberinya. Kepada yang memberikan nikmat tersebut. Wasarfuha fi mardatihi wal amalu fiha bima yajibu. Bima apa? Bima yuhibbu, na'am, sahih. Wasarfuha, na'am, dan sarfuha menggunakan, melaksanakan. Sarf itu melaksanakan, menerapkannya. dalam ridho-ridho Allah Ta'ala dan beramal dalam dalam nikmat Allah tadi dalam dengan apa yang Allah cintai. Itu namanya syukur. Diakui ini adalah nikmat, disandarkan kepada yang memberinya, diterapkan pada apa yang Allah ridhoi dan beramal dan diamalkan dengan dalam perkara nikmat tadi dalam dengan apa yang di Allah cintai. Fala yakunul abdu syakuran illa bihadis salasa, maka seorang hamba tidaklah menjadi seorang yang bersyukur kecuali dengan tiga rukun ini. Maka di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya banyak sekali seorang itu melantunkan kalimat syukur dan menerapkan perbuatan yang dikatakan syukur, tapi ternyata tidak terpenuhi tiga rukun ini. Mengakui dari rezeki dari Allah Ta'ala, mengakui bahwasanya adalah nikmat dari Allah, tapi penerapannya bukan untuk apa yang Allah cintai, bukan pada apa yang Allah ridhai, tapi pada apa yang Allah murkai. Dan kadang bukan nikmat dikatakan nikmat, seperti perkara yang dosa, perkara syirik dikatakan nikmat, perkara bid'ah dikatakan nikmat, perkara maksiat dikatakan nikmat. Ini salah. Ya kan? Syukuran menggunakan alat musik. Menggunakan perkara-perkara bid'ah, berpoya-poya, mengumbar bid'ah dan syirik, dikatakan nikmat dari Allah Ta'ala. Penerapannya pun seperti itu. Seperti syukuran dalam bulan ini, syukuran namanya syukuran kemerdekaan. Tadi malam juga ada syukuran di RT saya. Mengenang dan merenungi malam kemerdekaan. Tadi malam di RT 12. Laki-laki, perempuan semuanya kumpul di jalan tumpengan. Ya kan? Saya pun gak tahu, tiba-tiba katanya ada acara tumpengan di RT saya, di 12. Satu RT kumpulan semuanya dipanggil pakai speaker. Untuk apa? Acara apa? Acara renungan malam kemerdekaan. Tanggal 16. Malam tanggal 17. Nah, isinya muhdatsat. Al-Fatihah. Ya, basi-basi-basi. Barleng. Nah. Nah, misalnya. Itu, tumpengan dan semisalnya. Memang kemerdekaan termasuk nikmat dari Allah Ta'ala. Merdeka adalah termasuk nikmat dari Allah Ta'ala. Berupa kemerdekaan. Yang dulunya dijajah, lalu diberikan nikmat berupa kemerdekaan. Ayo, Pak Ustaz. Tapi mensyukurinya bukan sebagaimana yang diterapkan dari hari itu sampai hari ini. Sudah berapa tahun? Berapa? 17 tahun? Iya. Itu. Penerapannya adalah berbuat dosa, berbuat bid'ah dan semisalnya. Dan ini perkara yang gak asing tentang bid'ah dan maksiat, bahkan syirkiat. Ini gak asing bagi semua orang yang memiliki ilmu agama yang benar. Nah, itu bukan syukur, tapi tersungkur dalam lembah dosa, lembah maksiat, dan lembah kenistaan. Bukan syukur, tapi tersungkur dalam menyelisih syariat. Maafum ini? Nah, itu. Kenapa? Karena enggak terpenuhi tiga rukun yang tertera dalam makna syukur. Wal maksud Allah subhanahu madha khalilahu bi arba'i sifatin kulliha tarju ilal ilm wal amal bimujibihi wa ta'limihi wa nasrihi. Yang dimaksud itu apa? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memuji khalilnya, memuji kekasihnya. Khulla lebih tinggi daripada mahabbah. Allah memuji khalilnya dengan empat sifat seluruhnya kembali kepada ilmu. Ya kan? Ilmu adalah alif lam lil ahad, ada ilmu syar'i. Dan kembali kepada amal dengan tuntutan ilmu. Dan mengajarkan ilmu dan menebarkannya. Jadi Allah memuji khalilnya Ibrahim alaihissalam dengan empat sifat seluruhnya kembali kepada ilmu syar'i, beramal dengan ilmu syar'i, mengajarkan ilmu syar'i dan juga menyebarkannya. Apa itu? Fa'adal kamalu kullu ilal ilm wal amal bimujibi wa da'watil khalq ilaihi, maka kesempurnaan ini kembalinya kepada ilmu dan amal, dengan beramal dengan tuntutan ilmu tersebut dan mendakwai, mengajak al-khalq, mengajak hamba Allah kepada ilmu. Apa itu? Maka kesempurnaan secara menyeluruh kembali kepada ilmu dan beramal dengan ilmu dan mendakwakan ilmu tadi kepada hamba Allah Ta'ala. Maka beruntunglah bagi seorang hamba yang memiliki kesemangatan dan kepentingan dan memiliki himmah, niat yang tinggi, himmah al-aliyah, ya kan, selera yang tinggi dalam menebar ilmu dan beramal dengan ilmu dan mengajak al-khalq kepada ilmu tersebut. Ini ilmu al-muttin. Jadi yang namanya mengajarkan adalah enggak harus orang itu seorang alim bahar dalam ilmu, lautan ilmu. Tapi balighu ani walau ayat. Sampaikanlah dari aku, kata Rasulullah SAW, walaupun satu ayat. Maka sekali kita sebutkan, berkali-kali kita sebutkan, falyum fakdu sa'atin min sa'ati. Masing-masing yang memiliki keleluasaan supaya membelanjakan dan menafkahkan apa yang ada pada dia berupa keleluasaan. Bisa mengajarkan Al-Fatihah. Bisa mengajarkan ilmu alat berupa ilmu bahasa Arab. Bisa mengajarkan ilmu khot. Bisa mengajarkan taralah ilmu tajwid. Dan bisa mengajarkan seluruh apa yang terkait dengan meninggikan derajat di sisi Allah Ta'ala. Yang termasuk mewarisi apa yang telah Allah wariskan berupa ilmu kepada hambanya. Taib. Wa qala bibratul uyun. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala yamdahu Allah taala abdahu wa rasulahu wa khalilahu Ibrahim imamal hunafa. Apa ini? Bitabriatihi minal musyrikin. Tabri'ah. Nah kan? Tabri'ah itu adalah master dari apa? Apa? Tabqilah dari apa? Bar'ayubarri'u tabri'an wa tabri'atan. Mahfum? Fa'alayu fa'ilu tabqilan wa tabqilah. Wa tabqilatan. Qala liwat ibn al-Qasir rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala memuji hambanya dan rasulnya dan khalilnya, yaitu Ibrahim. Beliau adalah imamul hunafa. Imamul hunafa. Ha. Hanif jamaknya hunafa, imamnya para muwahidin, orang yang mukbil ala Allah, orang yang meninggalkan syirik menuju kepada Allah, itulah hanif. Dan imamnya adalah Ibrahim alaihissalam. Kenapa dipuji dengan pujian-pujian ini? Kita bri'atihi minal musyrikin, dengan sifat yang ada beliau, yaitu berlepasnya diri beliau dari musyrikin. Wa minal yahudiyah wal nasraniyah wal majusiyah, berlepas diri dari yahudiyah dan nasraniyah wal majusiyah, berlepas diri dari yahudiyah, sifat-sifat yahudiyah, diantaranya adalah sifat demokrasi. Seandainya ada di zaman Ibrahim, beliau enggak akan mendukung demokrasi karena itu syirik. Apa? Nah, karena ini mungkin yahudiyah. Demokrasi itu antaranya apa? Pemikiran Yahudiyah dan kufar yang lainnya. Wal-Majusiyah. Beliau berlepas diri dari Yahudiyah dan Nasraniyah dan Majusiyah. Yani sifat-sifat keyahudian, sifat-sifat kenasranian dan Majusiyah ini ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Wal-Ummatu wal-Imamu alladhi yuqtada bihi wal-Umma, yang tertera dalam ayat itu. Inna Ibrahim kana ummatan, adalah al-imam yang dijadikan teladan dengannya. Itu adalah ummah. Imam. Pemimpin yang jadikan teladan. Wal-qanit wal-khasi al-muti. Al-Qanit adalah khos yang khusuk, yang muti, yang taat. Wal-Hanif al-Munharif qasdan anis syirki ila tauhid, berpaling dengan sengaja meninggalkan syirik menuju kepada tauhid. Itu Hanif. Nah. Jadi bukan membuat bid'ah. Kenapa? Karena termasuk syirik adalah syirik berisalah, adalah termasuk bid'ah. Bid'ah termasuk syirik berisalah. Maknanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Nabi supaya dicontoh. Seorang muqallid meninggalkan Nabi dalam mengambil teladan, mengambil yang lain. Berarti syirku firaya berisalah. Ini muqallid muta'assib. Seperti orang yang muqallid dengan organisasi. Mati urip apa jadi organisasi. Agama ini baik atau buruk, apa kata aturan, tata aturan ADRT organisasi. Anggaran dasar. Aturan rumah tangga. Ini ada termasuk cedera dalam al-itiba. Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sisi kesyirikan, dikatakan syirik berisalah. Ya qala wa qala walam yakum minal muslimin walam yakum minal musyrikin wa qala mujahid kana ibrahimu ummatan ay mu'minan wahdahu wan nasu kullum idza ka kuffarun. Dikarenakan ini berkata Allah taala kepada terkait dengan sifatnya Ibrahim, yakni walam yakum minal musyrikin, berkata al-mujahid rahmatullah, Ibrahim adalah ummah, yaitu seorang yang mukmin sendirian, sedangkan dari itu manusia seluruhnya adalah kufar. Tengok. Ini adalah dari ucapannya mujahid. Ibat nasu kulum idzaka kufarun, sendirian di dunia. Bayangkan. Manusia seluruhnya di hari itu adalah kufar. Ketika itu kufar. Sendirian beliau seorang yang mukmin. Qultu wa kilal qawlaini haqqun. Siapa berkata di sini? Syekh Muhammad Khalil apa? Hah? Ini bukan enggak. Ini ucapannya siapa? Syekh Abdurrahman bin Hasan. Wa kilal qawlaini haqqun, dan kedua perkataan adalah hak. Faqad kana al-Khalil alaihi salam kadzalika. Faqad kana al-Khalil alaihi salam kadzalika. Memang dulu Khalil alaihi salam adalah seperti itu. Wa qawlu Mujahid wallahu a'lam lamakan al-Khalil kadzalika fi tidai da'wati wa nubuwatihi wa risalati alaihi salam famadahu Allah taala bi tabri'atihi minal musyrikin. Tatkala Al-Khalil, demikian keadaannya di awal dakwanya, di awal kenabiannya, di awal kerasulannya alaihissalam, maka Allah memuji beliau dengan berlepas dirinya beliau dari musyrikin. Enggak bayangkan. Allah memuji beliau dengan sebab adanya berlepas dirinya beliau dari musyrikin di hari itu sendirian. Maka dakwah itu adalah dakwah yang langka. Dakwah seperti ini dulu di kampung kita mana ada? Ya kan? Yang ada dakwah organisasi. Yang ada adalah manusia diikat dalam medan organisasi. Mati di situ, hidup di situ, mati di situ. Apa kata aturan organisasi yang ada di sekitar kita? Alhamdulillah, dakwah kita dakwah tauhid, kita bukan mengajak pada pribadi kita. Ana secara pribadi lastu ahlan ayut taba. Saya bukan orang yang berhak untuk diikuti. Tapi ana dan antum seluruhnya adalah kita ajak untuk bareng-bareng mencari ilmu dan beramal dengan ilmu, tentunya dengan minta taufik kepada Allah taala. Perhatikan di sini. Kama qala ta'ala wa dzkur fil kitabi wa dzkur, dan ingat dan sebutkanlah, dan ingatlah engkau wahai Muhammad, dan sebutkanlah untuk umatmu fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. tentang sifatnya Ibrahim bahwasanya beliau adalah siddiqun nabi. Seorang yang siddiq. Ini apa? Benar-benar beliau adalah orang yang memiliki kejujuran dan beliau adalah nabi. Iqala li abihi. Ya abati lima ta'bud. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'an. Tatkala beliau kepada bilang kepada bapaknya, ya abati wahai orang tuaku wahai bapakku dengan ucapan yang lembut. Lima ta'budu. Mani ma istibami ya, masukkan lam jaroh, lam yang mencarikan maka alifnya dibuang. Lima. Mafhum? Seperti amma yata'alun dan semisalnya. Mim makhulik enggak ada sunduk SKD-nya, gitu. Nah. Enggak ada sunduknya. Mari. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau wahai bapakku menyembah apa yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak bisa membela sedikit pun dari kamu? Enggak bisa menolong sedikit pun dari kamu, enggak bisa. La yughni, agna yughni, enggak bisa mencukupi apapun dari kamu. Ini orang tuanya didakwai, ditegur, ditanya dengan istifham ingkari. Kenapa engkau mengibadai apa yang tidak mendengar, apa yang enggak bisa melihat dan apa yang enggak bisa membela sedikit pun kepada kamu? Wa qawlihi wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Idza'a rabbahu biqalbin salim. Nah, biqalbin salim dengan hati yang selamat. Fala wallahu a'lam kana fi tidai da'wati alaihi wasallam wa lam yakul idzaka ala wasil ard muslimun ghairuhu wa bidzalika ja'al hadis. Maka ini wallahu a'lam dulu dalam permulaan dakwah beliau alaihi salam, nah, walam yaku iddaka, di hari itu enggak pernah ada di muka bumi seorang muslim selain beliau. Dengan penjelasan ini datanglah hadis yang menjelaskan tentang sifatnya Ibrahim alaihi salam sendirian. Wa qul walam yakun dal musyrikin faqad faraqal musyrikin bil qalb wal lisan wal arkan. Dengar di sini. Walam yakun minal musyrikin, Ibrahim alaihi salam bukan termasuk dari kalangan musyrikin, sungguh faqad faraqa. Ini fil madhi, faraqa bukan farikun. Faraqa fa'ala. Sungguh beliau telah benar-benar telah meninggalkan musyrikin dengan hati dan lisan dan arkan dan anggota badannya. Hatinya, lisannya dan anggota badannya benar-benar meninggalkan mereka musyrikin. Jadi musyrikin ditinggalkan dengan hatinya dan lisannya dan anggota badannya. Wa angkara ma kanu alaihi minasyirki billahi fi ibadati wa kasril asnam wa sabara ala ma asabahu fi dhatillah. Dan beliau mengingkari apa yang dulu dijadikan pijakan oleh musyrikin berupa syirik dengan Allah Ta'ala dalam beribadah kepada Allah. Fi dalam beribadah kepada Allah bi ibadatihi. Beliau mengibadahi Allah tak mereka mengibadahi selain Allah musyrikin. Waktu sudah senam dan menghancurkan berhala-berhala dan bersabar atas apa yang menimpa beliau dalam keadaan beliau membela agama Allah Ta'ala fi dhatillah. Wadawa tahqiqut tauhid, inilah yang dikatakan tahqiq. Apa tahqiq mana kemarin? Takhlis. Takhlis dan takhlisuhu dan tasfiyatuhu. Inilah yang dikatakan penerapan untuk mentahqiq adalah memurnikan tauhid dan membersihkan tauhid. Wa huwa asasuddin wa ra'suhu. At-tauhid adalah wa asasuddin, asas agama dan ra'suhu dan porosnya agama. Kama qala ta'ala idh qala lahu rabbuhu aslim. Subhanallah, Allah berkata kepada Ibrahim idh qala lahu, tatkala berkata kepada dia Ibrahim, siapa yang berkata? Rabbuhu. Hu adalah kata ganti. Dhamir namanya. Idh qala lahu, tatkala Allah Ta'ala berkata dia kepada dia aslim. Aslim wahai Ibrahim. Berserah diri engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Berkata Ibrahim, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Wa anta tajidu aktsara man yaqulu la ilaha illallah wa yad'i al-islam. Yaf'alu syirka billahi fi ibadatihi bi da'wati man la yadurru wa la yanfa'u min al-amwati wal ghaibina wat tawagid wal jin wa ghairihim. Wa yuhibbuhum wa yuwalihim. Wa yakhafuhum wa yarjuhum wa yunkiru ala man da'a ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwahu. Kata beliau, Sayyidina Muhammad Hasan, dan engkau mendapati kebanyakan aksaroman, kebanyakan orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengklaim Islam sedangkan dia melakukan syirik dengan Allah Ta'ala dalam beribadah kepada Allah, dia melakukan syirik. Di antaranya apa syirik? Bidakwati man la yadurru wa la yanfa', dengan berupa syirik, berupa apa? Menyeru yang tidak memadorotkan dan tidak memberikan manfaat. Siapa mereka? Berupa orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang goib. Wattawagut, menyeru para togut-togut dan jin dan yang lainnya, dan mencintai mereka. Wayuwalim, dan memiliki pembelaan terhadap mereka. Wayakhofum, dan takut terhadap mereka. Dan wayarjum, dan mengharap kepada mereka. Wayungkiru, ditambah lagi, dan mengingkari atas orang yang menyuruh, orang yang mendakwakan, orang yang mengkampanyekan kepada beribadah kepada Allah tok, dan meninggalkan beribadah kepada selainnya, dimusuhi dan diingkari. Dan ini bukti dan fakta, enggak perlu lagi diceritakan, semua orang tahu. Ahlu tauhid, ahlu sunnah, dikatakan jamaah takfir, tukang ngafirkan orang. Kafir dhewe gak digateki. Nah. Ya kan? Kafir dhewe gak digateki. Ayo. Jadi mengingkari atas orang yang menyuruh kepada ibadah kepada tok dan meninggalkan ibadah kepada selainnya, diingkari. Ini kebanyakan yang kau dapati orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wajazamu anna dzalika bid'atun wa dhalalatun, dan dia punya anggapan bahwasanya mentauhidkan Allah Ta'ala dianggapnya bid'ah dan dhalalah. Buktinya kalau itu bukan bid'ah, bukan karena dhalalah, kenapa enggak diikuti, enggak diambil? Itu bukti yang nyata bahwasanya mentauhidkan Allah, memurnikan tauhid, dikatakan bid'ah dan dhalalah. Buktinya mereka enggak mau mengikuti, gandrung terhadap syirik terus. Tauhid ditinggalkan. Yang mengajak ke tauhid tidak dikawani, bahkan dimusuhi, bahkan disindir-sindir, yang katanya kafir dia tidak digatek. Ayo. Wa yu'adhi man amila bihi wa habbahu wa ankara syirka wa abghadahu. Dan kau dapati orang, kebanyakan orang yang mengutuk kalimat la ilaha illallah, yu'adhi, dan dia memusuhi orang yang mengamalkan tauhid dan mencintai tauhid dan mengingkari syirik dan membencinya. Ini dimusuhi. Wa ba'dhum la ya'uddu tauhida ilman wa la yaltafitu ilaihi li jahlihi bi wa adami mahabbati fallahul musta'an. Sebagian mereka tidaklah menganggap tauhid sebagai ilmu. Dan sebagian mereka tidaklah menganggap tauhid sebagai ilmu dan tidak menghiraukan kepada tauhid dikarenakan kebodohan dia tentang tauhid dan tidak mencintai tauhid fallahul musta'an. Dengan penjelasan ini kita benar-benar mengetahui bahwasanya al-tauhid adalah benar-benar ghurbah. Mau dikatakan kemarin dalam awal ta'lil kenapa? Aziz, apa Aziz? Langka. Ahlul iman al-khulus adalah azizun, langka. Ya kan? Maka langka. Maka kita jumpai kebanyakan manusia adalah gandrung kepada kesirikan. Di antaranya syirik demokrasi. Poro-poro kok sadar, mantep, masya Allah, ketok matanya saitin. Lu ngapa? Coblos, coblos. Coblos. Coblos. Yel, yel. Sampai anda yang tumpang tidak mati. Tumpang tidak mati gara-gara apa? Rebutan coblos. Nah, itu. Anak guna. Sekarang baru qultu. Siapa qailnya? Syekh Abdurrahman bin Hasan. Yuwaddihu hadza qawlu ta'ala qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Yang menjelaskan perkara ini adalah firman Allah Ta'ala, yakni menjelaskan tentang sifatnya Ibrahim alaihissalam. Adalah firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang bagus pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Walladzina ma'ahu ay ala dinihi min ikhwanihi al-mursalin. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang bagus pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu orang-orang yang berada di atas agamanya Ibrahim, dari saudara-saudara beliau, dari kalangan para utusan Allah. Itu ikhwannya Ibrahim alaihissalam. Itulah yang dijadikan teladan untuk kita. Oleh Allah Ta'ala. Qala Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, itqalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Yang tadi dikatakan adalah perkataannya Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Bahwasanya walladzina ma'ahu, yakni orang-orang yang bersama Ibrahim di atas agamanya beliau, dari saudara-saudaranya Ibrahim, para utusan Allah Ta'ala. Ini yang dijadikan teladan untuk kita. Apa itu teladannya? Apa itu teladannya? Id qalu liqaumim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Illa qala Ibrahim li abihi wa la astaghfirunna laka wa ma amliku laka minallahi min syai. Jadi teladan bagi kita pada Ibrahim dan para utusan Allah, yaitu tatkala mereka berkata kepada kaumnya. Apa yang dikatakan oleh mereka? Para rasul, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh kami berlepas diri dari kalian wahai musyrikin, dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadah dari selain Allah. Nah, ini berhala. Di antara berhala adalah kata berhasil mobil, ianya apa? Pemilu termasuk berhala. Dan kita beliau Tuhfatul Mujib, Tuhfatul Mujib, dan juga berhala. Kata Ibrahim alaihissalam bersama para usul Allah, kafarna bikum inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadah dari selain Allah. Kami kufur, kami ingkar dengan kalian. Terang-terangan. Itqalu liqaumim. Tatkala mereka berkata kepada kaumnya. Di antara perkataan mereka, kafarna bikum. Kami ingkar dengan kalian. Sama lagi. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan nampaklah antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya, sehingga sampai kalian beriman dengan Allah tok. Illa qala Ibrahim li abihi, kecuali perkataan Ibrahim untuk bapaknya, sungguh aku akan mintakan ampun untukmu wahai bapakku, wa ma amliku laka min Allah min syai'an, tapi saya tidak memiliki untukmu sedikit pun dari Allah yang apa yang Allah inginkan berupa siksaan, dan yang saya enggak punya pembelaan. Wadzakara ta'ala an khalili alaihi salam anna qala li abihi azar. Dan Allah menyebutkan tentang khalilnya alaihi salam, bahwasanya Ibrahim berkata kepada bapaknya yang namanya Azar, wa atazilukum wa matad'una min dunillah wa ad'u rabbi. Dan ku tinggalkan kalian dan apa yang kalian seru dari selain Allah, dan aku menyeru kepada Rabbku. Asa mudah-mudahan Allah aku nabi doa'i rabbi sakiyah. Mudah-mudahan aku tidak termasuk orang yang sengsara dengan cukupku berdoa kepada Rabbku. Falamma atazal wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Dan tatkala Ibrahim meninggalkan kaumnya, bapak dan kaumnya tinggalkan, dan dengan apa yang mereka sembah dari selain Allah, kata Allah, wa habna lahu, kami berikan kepada Ibrahim yakni Ishaq dan Ya'qub, dan keduanya kami jadikan nabi. Ini gantinya meninggalkan kaumnya musyrikin. Fadha wa tahqiqut tauhid, dan inilah namanya tahqiqut tauhid, pemurnian tauhid. Itu yang diterapkan oleh Ibrahim alaihi salam. Punya sikap tegas, berlepas diri dari musyrikin bil qalb wal lisan wal arkan. Berlepas diri dari musyrikin dengan hati dan lisan dan anggota badan. Wa wal bara'atu min asy-syirki wa ahli wa tijalum wal kufru bi wa dawatu wa bughdhum. Apa itu tahqiq tauhid? Memurnikan tauhid. Berlepas dari syirik dan ahlu syirik, dan meninggalkan mereka dan ingkar dengan mereka, dan memusuhi mereka dan membenci mereka. Wallahul musta'an. Dan di mana letak benci? Dalam hati. Di mana letak permusuhan? Dengan mulut dan anggota badan. Didahulukan permusuhan daripada kebencian, biar enggak terkesan cukup benci. Tapi kalau sudah memusuhi, konsekuensinya adalah benci. Didahulukan wa adawatum, didahulukan memusuhi daripada kebencian. Ini ada rahasianya. Dengan memusuhi, maka pasti membenci. Kalau cuma membenci, kadang mengawani. Yang penting dalam hati. Tapi di sini enggak, didahulukan memusuhi daripada membenci. Wa bada baina wa bainakum al adawa, permusuhan wal bagdo. Didahulukan permusuhan baru kebencian. Paham? Ini ketika itu sendirian Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sekarang ini alutah yang segini banyak, masa malah loyo mengawani musyrikin sendirian di muka bumi. Sekarang katanya alutah sudah merata di mana-mana, tapi kenapa harus bergandeng renteng dengan musyrikin, membela agamanya musyrikin, yang muwahhidin dikatakan jamaah takfir dan yang semisalnya, tukang ngafirkan orang keras, yang punya enggak punya adab dan yang semisalnya. Adabnya siapa? Berkawan dengan musyrikin, membela musyrikin. Baik. Qala al-muslim rahimallahu taala fi al-ayah, inna Ibrahim kana ummatan li alla yastawihis salikut tariqi min kilatis salikin. Qala al-musannif, siapa musannif di sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inna Ibrahim kana ummatan. Sungguh Ibrahim adalah ummah. Ini sebagai teladan. Li'alla yastawihis tariq salikut tariq min kilatis salikin, supaya agar supaya orang yang menempuh jalan tidak merasa apa yastawihis apa, merasa apa, kesepian ketika mendapati sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Li'alla yastawihis salikut tariq min kilatis salikin, agar orang yang menempuh jalan yang ketika itu cuma sedikit orang, janganlah merasa kesepian. Qalitan lillahi la lil muluk. Beliau adalah qalitan lillah, tunduk, senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Bukan tunduk kepada para muluk, para raja, para penguasa. Wala lil tujar, bukan tunduk kepada para pedagang. Para pengusaha. Karena banyak pengusaha sukses yang di situ kadang-kadang orang itu ngiler berada di sekitarnya. Ya kan? Pengusaha sukses, kontraktor dan semisalnya. Ya kan? Ngiler berada di sekitarnya. Kenapa? Biar duitnya langsung terbang dari saku sendiri. Entar duit-duit. Lalil muluk walalil tujar almus apa mutrafin. Jadi bukan tunduk kepada, bukan taat kepada para penguasa muluk, para raja, bukan para pedagang yang sukses yang mutrafin, samutraf, yang beruang dan beruang. Mutraf. Hanifan la yamilu yaminan wala simalan. Beliau adalah hanif. Tidak condong kanan, tidak condong kiri. tapi mukbil ala Allah, mengandung kepada Allah Ta'ala. Kafilul ulama al-maftunin, bukan sebagaimana perbuatannya para ulama yang terfitnah. Bukan perbuatannya para ahlul ilm yang maftunin, yang terfitnah dengan dunia. Walam yakum minal musyrikin khilafan liman kassara sawadahum wa jama'an minal muslimin. Dan beliau belum bukan termasuk dari kalangan musyrikin, beda dengan orang yang memperbanyak apa? Kassara sawadahum, pengikutnya, dan dia menganggap bahwa saya termasuk dari kalangan muslimin. Sawadahum. Beda dengan orang yang memperbanyak kelompoknya musyrikin dan menganggap bahwa saya termasuk dari kalangan muslimin. Ada bid'ah, ada apa, terus dibiarin saja, biar terus dianggap sebagai tuan mereka, sebagai sang pembicara di antara mereka, sebagai termasuk orang yang memajukan garis depan di antara mereka. Namanya kassara sawadahum. Kassara sawah, memperbanyak rombongan mereka, memperbanyak bilangan mereka, memperbanyak kelompok mereka. Jangan jadi orang langkau menjadi orang yang memperbanyak rombongannya mubtadi'ah, menggedekan perasaannya ahlul bidah. Engkau mengambil ilmu kepada ahlul bidah, menggedekan perasaannya ahlul bidah. Minta tanda tangan sebagai seorang yang lulus dari sekolah bid'ah mereka, termasuk menggedekan perasaan mereka. Sekiranya kamu jadi kepala sekolah, ada orang yang lulus dari antum, sebagai alumni antum, gimana perasaan antum? Seneng gak? Merasa gede, oh itu murid saya. Ini dulu sama saya, besar sama kita, oh jasa dari kita itu. Gede dia perasaannya. Dia mau tadi, hizbi, partai. Seorang berjenggot, batuknya ngecap apa? Dengkul sapi. Ya kan? Nanti batuknya ngecap dengkul sapi. Ternyata Pak Wal itu dulu menurut saya, itu alumni dari kita. Masya Allah, dulu orang yang rajin. Anak-anaknya pun juga bersama kita, jasa dari kisah. Berarti itu. Ikut paket kemarin, ikut paket sih. Jadi perasaannya adalah beda. Maka ini khilafan liman kastara sawadum wa zama'an minal muslimin. Jadi kastara sawadal musyrikin, kastara anggotanya musyrikin, memperbanyak rombongannya musyrikin. Dan mengenai bahwa saya termasuk dari kalangan muslimin. Wa rawi Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas bi qoulihi inna Ibrahim kana ummatan ala al-Islam wa lam yakun fi zamani ahadun ala al-Islam ghairuhu. Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam firman Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan, yakni di atas Islam, sendirian di atas Islam, walam yaku, enggak pernah ada di zaman beliau seorang pun di atas Islam selain beliau Ibrahim alaihissalam. Qultu wala munafata baina hadha wa baina ma taqaddama min annahu kana imaman yuqtada bi fil khair. Fil khair, tengok, yuqtada bi fil khair ni fi al khair jar majrur dalam muqayyid. Mengikat makna. Tidak ada munafatah, tidak ada saling nafi menafikan antara ini dan yang telah lalu, berupa bahwasanya Ibrahim dulu adalah imam yang dengan teladan dalam kebaikan. Bukan teladan dalam kejelekan, bukan teladan dalam berpartai, bukan teladan dalam mengambil ilmu dari ahlul bidah. Dan semisalnya. Bukan teladan dalam untuk menggedekan organisasi muhdatsat. Qala wa qul ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun wal ladzina hum min bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Insyaallah kita baca besok lagi, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.